Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ma ba'd. Walhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan atau pembacaan dari kitab Qutufun Minasyama'ilil Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan kepada kita tentang kepribadian, demikian pula akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan pada pertemuan kita sebelumnya telah kita sebutkan beberapa bentuk fisik Rasulullah alaihi salatu wassalam yang telah dipersaksikan oleh para sahabat, dan itu pula yang sampai kepada kita, sehingga itu pula yang kita sifati terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan dengan pasal yang berikutnya. Qala rahimahullah, ar-rasulul mubarak, Rasulullah sebagai orang yang diberkahi. Dan ini pula bukti yang menunjukkan bahwa beliau orang yang baik dan orang yang mendapatkan barakah dari Allah Jalla wa'ala. Ar-Rasul wa Abu Bakrin wa Maulahu wa daliluhuma yakhrujuna min Makkata wa yamurruna fi tariqihim ilal madinati ala khaymati imra'atin ajuz tusama Ummu Ma'bad. Bahwa pada fasal ini disebutkan oleh beliau tentang kisah perjalanan Rasulullah bersama dengan Abu Bakar ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan ketika itu beliau bersama Abu Bakar, demikian pula maulah Abu Bakar, dan juga yang keempat adalah penunjuk jalan untuk mereka untuk bisa sampai ke kota Madinah. Dan untuk penunjuk jalan yang beliau pilih adalah dari kalangan kaum musyrikin, sengaja disewa, dibayar untuk memberi jalan kepada Rasulullah dan Abu Bakar agar bisa sampai ke kota Madinah dengan selamat. Yang tentunya agar bisa selamat harus mencari jalan-jalan yang tidak umum, yang tidak biasa digunakan oleh manusia untuk berjalan menuju Madinah. Yang dari sini juga menunjukkan bolehnya untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir dalam masalah duniawi, jual beli, labas, tidak mengapa, selama jual beli yang dilakukan adalah perkara yang halal, barangnya jelas, bukan barang yang haram. Naam. Demikian pula boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir dengan mengambil dan menyewa tenaga mereka. Misalkan mereka punya keahlian, punya khibrah yang kaum muslimin butuh dengan keahliannya. Maka disewa tenaganya, keahliannya, labas, meskipun dia kafir. Demikian pula boleh untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir ketika mereka berbuat baik kepada kaum muslimin. Misalkan ada tetangga kafir, baik memberi sesuatu, tidak mengapa untuk kita membalasnya sebagai hadiah. Dan ini termasuk kemudahan di dalam syariat Islam. Jadi jangan dikesankan bahwa Islam itu kaku, keras, kemudian memukul rata atau menyamakan seluruh orang-orang kafir. Harus dibenci, dalam artian harus dimusuhi, kemudian harus dizalimi, dijahati, bahkan diperangi halal harta dan darahnya. Ini keliru. Karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir ada beberapa macam, ada beberapa jenis. Ada kafir musta'min, orang kafir yang mereka tinggal di negerinya kafir, kemudian tiba di negeri muslimin dan meminta jaminan keamanan, ya, untuk keselamatan mereka. Ini enggak boleh untuk diperangi, haram untuk dibunuh, ya, tidak boleh untuk dirampas hartanya. Kemudian juga kafir mu'ahid, orang kafir yang tinggal di negerinya kafir, kemudian mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, ini juga haram untuk dibunuh dan tidak boleh untuk dirampas hartanya. Demikian pula kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslimin, ya, dan mereka sepakat untuk memberi upeti jizyah kepada pemerintah muslimin, ini juga haram untuk dibunuh, tidak boleh untuk dirampas, dirampok hartanya. Ya, adapun yang keempat yaitu kafir harbi, orang kafir yang halal harta dan darahnya, mereka yang memerangi kaum muslimin, yang mengusir kaum muslimin, yang membunuh kaum muslimin, yang zalim dengan kaum muslimin, sehingga Islam menerapkan beda, ya, dengan jenis kafir yang lainnya. Adapun kafir harbi, maka halal harta dan darahnya. Maka orang yang diangkat oleh Nabi, ya, sebagai penunjuk jalan agar sampai ke kota Madinah adalah dari orang kafir musyrik. Yakhrujuna min Makkata wa yamurruna fi tariqihim ila al-Madinah ala khaymati imraati ajuz tusama Ummu Ma'bad. Di mana mereka berempat, ya, Nabi, Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan maulahnya, dan yang keempat adalah penunjuk jalannya, ini sama-sama keluar dari kota Mekah, dan di tengah perjalanan menuju kota Madinah mereka melewati, ya, sebuah kemah, ya, seorang wanita tua yang bernama Ummu Ma'bad, ya, yang bernama Ummu Ma'bad. Kanat tajlisu qurbal khaymati, ya, tasqi wa tut'im, fayas'alunaha lahman wa tamran liyashtaruha minha. Yang kemudian wanita tersebut, wanita tua, ya, mereka ataupun wanita ini duduk, ya, di sisi atau di dekat kemahnya. Wanita tersebut meminta kepada wanita itu daging ataupun kurma. Pun bekal makanan, ya, di sisi atau yang dimiliki oleh wanita tersebut, Ummu Ma'bad. Ya, jangankan daging, kurma saja enggak ada. Ya. Yanzuru Rasulullah ila syatin fi janibil khaymah, yang kemudian, ya, Nabi melihat kepada seekor kambing yang ada di sisi kemah. Ba'da an nafidha zadahum azaduhum waja'u, ya, sementara mereka ini rombongan Nabi, Abu Bakar dan yang lainnya ini sudah kehabisan bekal, ya, dan sudah, ya, sangat lapar. Nah, maka Nabi melihat ada seekor kambing di sisi kemah wanita tadi, Ummu Ma'bad. Maka kata Nabi, "Ma hadhihi syat ya Ummu Ma'bad?" Wahai Ummu Ma'bad, ya, ini kambing siapa? Ada apa dengan kambing ini? Kata Ummu Ma'bad, "Syatun khalafah al-juhdu 'anil ghanam." Ya, ini kambing tertinggal di rombongan karena lemah. Ya. Kambingnya penyakitan, ya, lemah, tidak bisa mengikuti rombongan kambing yang lainnya, sehingga tertinggal di sini. Ya, menunjukkan nggak sehat. Kalau nggak sehat, berarti dagingnya biasanya kurang. Ya, kalau sudah kurang, ya, jalannya lemah, loyo, sakit, apalagi susunya, ya, bisa dipastikan nggak ada. Nah, kata Nabi, hal biha min laban. Apakah, ya, pada kambing ini ada susunya? Kata Ummu Ma'bad, hiya ajhadu min dzalika. bahwa kambing ini lebih lemah lagi untuk mengeluarkan susunya. Jangankan untuk mengeluarkan susunya, untuk jalan saja enggak bisa. Ya, untuk jalan saja enggak bisa. Kata Nabi, "Ata'dhanina li an ahlibaha?" Apakah Anda mengizinkan saya untuk memerah ya, susunya? Kata Nabi. Kata Ummu Ma'bad, "Bi abi wa ummi, in ra'aita biha haliban fahlibha." Ya, demi Allah, kalau engkau melihat pada kambing itu ada susunya, silahkan kamu perah. Ummu Ma'bad enggak tahu yang sedang berdialog ya, ini siapa? Ya, orang Badui. Ummu Ma'bad. Ya, tinggal biasa di padang pasir. Enggak kenal ini Rasul atau siapa? Enggak kenal. Ya. Sehingga responnya juga biasa, ya. Enggak istimewa, enggak disambut. Ya, biasa saja. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam yad'u syat fayamsahu biyadihi dir'aha. Wa yusammillah jalla sana'uh wa yad'u li ummi Ma'bad fi syatiha. Yang kemudian Nabi mendoakan ya, kebaikan untuk kambing tadi, kemudian mengusap puting susunya ya, dan beliau mengucapkan basmalah ya, memuji Allah dan mendoakan kebaikan terhadap kambing yang dimiliki oleh Ummu Ma'bad. Ya. Kemudian hatta fatahati syatu rijlaiha, sampai akhirnya ya, kambing tersebut membuka ya, membuka kedua kakinya. Membentangkan kedua kakinya. Setelah dielus ya kepalanya ya, kemudian putingnya dibacakan ya, basmalah mendoakan kebaikan, didoakan kebaikan oleh Nabi, kemudian otomatis kambing tadi langsung membentangkan kedua kakinya ya, barokah. Nah, berkahnya Nabi ya, kalau kita ya, dielus-elus ya, bukan otomatis membentangkan kedua kakinya, malah ditendang ya. Nah, apalagi kalau galak kambingnya, ini Nabi lain, barokah. Ya, kelembutan beliau terasa pada kambing tersebut. Wadarat lil halbi, kemudian siap untuk diperah ya, putingnya. Fada'a bi'ina'in kabir, yang kemudian Nabi meminta untuk disiapkan ya, bejana yang besar. Fahaliba fihi hatam tala, yang kemudian Nabi memerah ya, kambing tersebut sampai keluar susunya, sampai penuh itu bejana, penuh. Naam. Summa saqal mar'ata hatta rawiyat, yang kemudian dari air susu tadi ya diberikan kepada Ummu Ma'bad untuk diminum, hatta rawiyat, sampai kenyang ya. Wasaqa ashabahu hatta raw ay syabi'u, yang kemudian Nabi mempersilahkan para sahabat untuk ya meminum dari air susu kambing tadi sampai mereka kenyang juga semuanya, empat-empatnya. Eh, ataupun Abu Bakar, demikian pula dua rombongan yang lainnya. Summa syariba akhiruhum, yang kemudian ya, akhirnya yang terakhir dari mereka meminumnya. Siapa yang terakhir? Ya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi terakhir yang meminum susu tersebut. Summa haliba fil ina'i maratan tsaniyah, yang kemudian ya diperah lagi ya, dari kambing tadi untuk kedua kalinya diletakkan lagi di bejana yang sudah disiapkan setelah habis yang pertama. Hatta mala al ina, sampai akhirnya penuh lagi itu bejana untuk kedua kalinya. Yang kemudian summa tarakahu indaha wa bay'aha wartahalu anha. Kemudian Nabi meninggalkan ya kambing itu dan berikut ya, ataupun susunya ya di sisi Ummu Ma'bad, yang kemudian dibeli ya, lalu Nabi pergi meninggalkan Ummu Ma'bad. Nah, ditinggal begitu saja setelah dibeli ya. Wa ba'da qalil ada zaujul mar'ati Abu Ma'bad yasuqu a'nuzan ijafan yatamayilna min ad-dha'f, yang kemudian beberapa saat kemudian ya datang suami dari Ummu Ma'bad yaitu Abu Ma'bad ya, dalam kondisi menggiring beberapa ekor kambing yang kurus-kurus, ya, terseok-seok jalannya karena lemah, ya, kurang gizi. Fayara Abu Ma'bad Laban, yang kemudian Abu Ma'bad, ya, betapa kagetnya melihat ada susu, ya, di samping kemah Ummu Ma'bad. Maka berkata Abu Ma'bad dalam kondisi heran, min aina lak hadha al-laban ya Ummu Ma'bad wa sya'azib al-hiyal wala halub fil bait. Wahai Ummu Ma'bad, ini susu dari mana? Ya, sementara kambing yang ada itu kurus dan tidak ada persediaan susu, ya, di rumah kita. Dari mana ini? Heran, kaget. Kata Ummu Ma'bad, la wallah, innahu marra bina rajulun mubarak min halihi kada wa kada. Demi Allah, ya, kata Ummu Ma'bad, barusan telah lewat, ya, kepada kita seseorang yang diberkahi keadaannya demikian dan demikian. Ya. Ummu Ma'bad enggak kenal Nabi dan tidak tahu bahwa rombongan yang barusan lewat adalah Nabi dan Abu Bakar. Kata Abu Ma'bad, "Saffi au siffihi li ya Ummu Ma'bad." Wahai Ummu Ma'bad, sifatkan orang itu kepada saya. Gimana itu orangnya? Ya. Nah, yang kemudian Ummu Ma'bad, ya, menceritakan tentang kondisi, ya, orang yang barusan berpapasan dengan beliau alaihi salatu wassalam. Kata Ummu Ma'bad mensifati, ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam, raaitu rajulan dhahiral wada'ah ablajal wajhi lam tu'ibhu nuhlah. Aku barusan melihat, ya, seseorang yang sangat cemerlang, ya, penampilannya dan sangat, ya, indah wajahnya dan nampak postur tubuhnya laki-laki, ya. Nah, lam tu'ibhu nuhlah, yani nuhulul jism, ya, penampilannya itu, ya, kalau orang sekarang bilang macho, ya, laki-laki asli, ya. Nah, walam tuzar bihi saqlah, ya, dan juga penampilan orang tersebut, ya, ini tidak terlalu kurus dan tidak pula terlalu gemuk. Ini sedang, postur tubuhnya sedang. Wasimun qasim fi ainaihi da'jun. Demikian pula, ya, penampilannya sangat indah, putih kulitnya dan pada kedua matanya tampak, ya, ada warna hitam, ya, seakan-akan mengenakan celak. Wa fi ashfarihi wadfun, demikian pula, ya, rambutnya, ya, ataupun bulu matanya, ya, ini panjang lentik, ya. Nah, wa fi sautihi sahanun, demikian pula suaranya itu indah, ya, merdu ketika berbicara. Wa fi unuqihi sat'un, demikian pula, ya, lehernya itu cukup panjang, ini tidak delep gitu, ya, tapi sedang. Nah, panjang ini nampak, ya, perbedaan ini badan, ini kepala, ada pemisahnya leher, ya. Wa fi lihatihi kasasah, demikian pula jenggotnya panjang lebat, ya. Azjun aqran, ya, demikian pula, ya, yang berikutnya sifat yang lainnya dari Nabi yaitu azjun aqran, yaitu maksudnya hajibahu tawilan wa maqusan muttasilan, kedua alisnya itu panjang dan melingkar seperti busur panah, ya, dan bersambung, ya, matanya ada semacam warna hitam kayak menggunakan celak, bulu matanya lentik, alisnya itu panjang, melingkar, bersambung. Ya, indah, tampan. Ya, ini penampilan yang sempurna. In samata fa'alaihi al-waqar, dan apabila orang tersebut diam, maka penuh dengan wibawa. Ya, ini sifat-sifat Nabi semuanya. Wa in takallama sama wa 'ala al-baha, dan apabila berbicara nampak ya wibawanya. Naam. Ajmalun nas wa abahahum min ba'id, dan apabila ya ada pada sebuah rombongan ya, maka nampak dari kejauhan yang paling tampan, yang paling cemerlang penampilannya. Wajlahum wa asanuhum min qarib, dan nampak ya paling indah, paling tampan, paling sempurna ketika dilihat dari jarak dekat. Dari kejauhan paling cemerlang. Ya. Nah, tambah lagi ketika dari dekat. Ya, tambah lagi. Huluwul mantiq, demikian pula pembicaranya itu manis. Ya. Faslun la nazrun wala hadar, demikian pula kalau berbicara itu la nazrun wala hadar, tidak terlalu lambat ya, sehingga membuat orang jenuh ya, nunggu ya, mau berbicara pasar saja mungkin 1 menit pasar, enggak seperti itu. Demikian pula tidak pula terlalu cepat sehingga tidak bisa difahami, tapi wasat. Faslun ya, ucapan Nabi ya, perlahan, tidak terlalu lambat dan tidak pula terlalu cepat. Ka'anna mantiqahu kharazatu nadmin yatahaddarun atau yatahaddarna, seakan-akan ya pembicaraan orang tadi itu seperti susunan ya, manik-manik mutiara yang dirangkai turun temurun ya. Nah, rab'atun la ya'sa min tul, demikian pula postur ya, bentuk fisik orang tadi itu la ya'sa min tul, sedang, tidak tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Tidak terlalu tinggi-tinggi nemen ya, terlalu tinggi ya, yang kadang enggak imbang dengan bentuk badannya, ukuran ya bodinya, dan tidak pula terlalu pendek tapi sedang. Wala taqtahimuhu 'ainun min qasrin, demikian pula tidak ada satu pandangan mata pun yang bisa menembusnya karena lemahnya ya. Ini bentuk-bentuk fisik Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ghasnun baina ghasnain ya, dan perumpamaan yang lain kata Ummu Ma'bad, orang tersebut itu seperti satu dahan yang ada di antara dua dahan. Fahuwa andaru salasati mandaran, dan dahan tersebut yang paling enak dilihat, yang paling indah, yang paling menyejukkan ketika dipandang. Wahsanuhum qadra, dan yang paling mulia, yang paling berwibawa ya, kedudukannya. Lahu rufaqa yahuffuna bih, di mana orang tersebut memiliki teman-teman yang mengelilinginya. In qala ansatu liqaulihi, dan apabila orang tersebut berbicara yaitu Nabi, yang lainnya diam untuk menyimak dan mendengarkan ucapannya. Wa in amara tabadaru li amrih, dan apabila memerintah ya, maka teman-teman yang mendampingi itu bersegera untuk menjalankan perintahnya ya. Mahsyudun mahfud ya, dan di sekelilingnya ada orang-orang yang siap untuk mentaatinya, mematuhinya. La abis wala munafad, dan orang tersebut ya tidak pernah bermuka masam. Nah, dan tidak pernah berbicara dengan pembicaraan khurafat ya, cerita-cerita dan dongeng-dongeng enggak pernah. Ya. Ini beberapa sifat Rasulullah ya, yang disifati oleh Ummu Ma'bad. Luar biasa. Sempurna. Ya, sempurna dari fisiknya. Ya. Naam. Yang kemudian kata Abu Ma'bad, huwa wallah sahibu Quraisy alladhi dzukira lana min amrihi ma dzukira bi Makkah. Demi Allah, orang itu adalah orang Quraisy yang telah diceritakan kepada kita tentang keadaannya di mana orang tersebut ada di kota Mekah. Ini persis berarti Abu Ba'bad pernah mendengar ya tentang adanya seseorang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul di kota Mekah. Ya, dan Abu Ma'bad mengetahui sebagian sifat-sifatnya, cuma belum pernah melihatnya. Sehingga ketika Abu Ma'bad menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah, langsung nyambung. Ya, langsung teringat dengan kisah-kisah cerita yang sampai kepada Abu Ma'bad yang diceritakan oleh orang-orang Quraisy dari Mekah. Ya, karena ini diceritakan oleh Ummu Ma'bad, yaitu ketika Nabi berjalan dari Mekah menuju Madinah di tengah perjalanan. Ya, dan dimungkinkan di luar kota Mekah. Walaqad hamamtu an usahibahu. Dan sungguh kata Abu Ma'bad, aku telah memiliki keinginan yang kuat untuk menemaninya. Walaf'alanna in wajadtu ila dzalika sabila. Dan aku siap untuk melakukan apa saja ya untuk mendapatkan ya perjumpaan dengan orang tersebut. Wa asbahu sautu bi Makkah 'aliyan yasma'una saut. Nah, di mana telah terdengar suara dari kota Mekah, suara yang tinggi, di mana mereka telah mendengarkan suara tersebut. Wa la yadruna min sahibihi. Ya. Dan mereka tidak mengetahui ya tentang siapa pemilik dari suara itu. Ini menjelaskan tentang kondisi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa huwa yaqul. Yang kemudian Abu Ma'bad menyatakan jazahullahu rabbun nasi khairu jazaihi. Rafiqaini qala khaymati ummi Ma'bad. Huma nazalaha bil huda wahtadat bih. Faqad faza min amsa rafiqi Muhammadin. Ya. Allahu jalla wa ala Rabb seluruh manusia ya membalas dengan sebaik-baik balasan ya terhadap dua orang yang menemani orang tersebut, yang keduanya berkata ya, yang bercerita di khaimah, di kemahnya Ummu Ma'bad, yang keduanya singgah di kemah Ummu Ma'bad dengan petunjuk ya, yang kemudian Ummu Ma'bad mendapatkan hidayah. Faqad faza min amsa rafiqi Muhammadin, maka sungguh telah selamat ya orang yang menemani Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini telah selamat ya sampai ke tujuan. Naam. Dan hadis ini kata beliau haditsun hasan qawi, ya hadis yang kuat, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam sahihnya atau dalam mustadraknya, dan beliau mensahihkan hadis tersebut. Dan ini hadis disepakati oleh Al-Imam Dzahabi ya rahimallahu taala. Ibnu Katsir rahimallahu menyebutkan tentang kisah ini, kisah Ummi Ma'bad masyhuratun marwiyatun min turqin yashuddu ba'daha ba'da. Bahwa adapun tentang kisah Ummu Ma'bad ini masyhur, telah diriwayatkan dari beberapa jalan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Nah, walhasil ini beberapa ya, bentuk fisik Rasulullah yang dipersaksikan oleh para sahabat, dan itu pula yang sampai kepada kita. Ya, yang menggambarkan kepada kita tentang kesempurnaan bentuk fisik Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang diantara faedah yang kita petik dari kisah ini, demikian pula dari beberapa cerita para sahabat tentang bentuk fisik Nabi yang sempurna, menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat tawadhu, sangat tawadhu. Dengan bentuk fisik yang sempurna, yang serba indah, yang serba bagus, ya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya sempurna. Ya, dari kulitnya, dari rambutnya, dari matanya, dari alisnya, ya, demikian dari hidungnya, postur tubuhnya, tinggi badannya. Ya. Dan yang lainnya sempurna. Namun toh beliau tidak sombong, tidak bangga, ya, tidak angkuh, tidak merasa bahwa beliau orang yang paling sempurna, kemudian merendahkan yang lainnya. Ya, berbeda dengan orang-orang sekarang. Ya, barulah diberikan ketampanan, barulah diberikan kecantikan, ya, lebih dari yang lainnya sudah sombong. Ya, ingin tampil. jalannya sudah beda, ya, merendahkan yang lainnya, tidak tawadhu, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala, maka ini kesalahan. Ya, tambah lagi sebagian mereka tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya berupa bentuk fisik, ya, sehingga sebagian mereka berusaha untuk merubah-rubahnya. Ya, sebagian para wanita, ya, tidak senang, tidak cukup dengan alis yang ada. Ya, dan mereka melihat kebiasaan orang-orang kafir, wanita-wanita kafirah, sehingga akhirnya dicukur habis. Ya, dicukur habis alisnya. Ya, demikian pula sebagian mereka, ya, tidak terima ketika Allah takdirkan kulitnya hitam, sehingga berusaha untuk dioperasi, operasi plastik, dirubah kulitnya jadi putih. Ya, sebagian mereka enggak puas, ya, enggak mampu dengan operasi, akhirnya pakai pemutih. Enggak bersyukur terhadap nikmat Allah Jalla wa'ala. Sebagian mereka, ya, ada yang bibirnya, ya, ya, seperti itu. Namun ternyata dia enggak puas. Dia pengen seperti ini, akhirnya operasi. Hidungnya juga seperti itu. Enggak puas dengan asal penciptaannya. Seperti itu. Dibuat sedemikian rupa. Dioperasi. Ini dan itu. Macam-macam. Ada batil. Menunjukkan tidak tawadhu. Jauh dari sifat dan perangnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang ada kekurangan. Berusaha untuk disempurnakan. Namun dengan cara yang salah dan keliru. Dan sebagian mereka, ada yang menyombongkan diri. Ya. Mengeksploitasi. Memanfaatkan, ya, ketampanannya, kecantikannya untuk mencari uang, mencari popularitas, ya, menjadi artis, menjadi ini, menjadi itu, ya. Nah, menjadi bintang iklan ini, bintang iklan itu, menjadi, ya, bintang film ini, bintang film itu, macam-macam. Nah, ini kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang ketika Allah lebihkan penciptaannya, tampan, cantik. Seharusnya disyukuri. Diingat, gimana caranya memperbanyak ibadah kepada Allah, bukan dengan menyombongkan diri, bukan dengan mengeksploitasi, bukan dimanfaatkan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga sebagian mereka luar biasa, nah, merasa bangga, ya, ya, merasa tersanjung, merasa terpuji ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, kamu tampan, kamu cantik. Allahu musta'an. Namun ketika ada yang menghina, maka dia pun merasa direndahkan, merasa terhina, ya. Dan merasa, ya, jatuh harga dirinya. La haula wala quwata illa billah. Taib. Jadi ini, ya, beberapa sifat yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dari bentuk fisik beliau, ya, yang tentunya menunjukkan bahwa beliau sempurna dari bentuk fisiknya, demikian pula disempurnakan, ya, secara kepribadian, akhlak dan perangai. Wallahu taala alamu bissawab. Baik, sampai di sini insyaallah. Berikutnya fasal yang baru tentang fadailur rasul, ya, keutamaan-keutamaan nabi, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.